السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، pada sore hari ini kita akan membahas satu kitab dan dengan kaitannya dengan beberapa kitab lainnya, yaitu kitab Madarikun Nahdlatul Siyasa yang berkaitan dengan masalah politik, bagaimana sikap Salafiyin terhadap permasalahan yang ada sekarang ini. Akhwan fi din, a'azakumullah, sebelum kita membahas tentang masalah siasa atau yang lainnya, di dalam kitab Madarikun Nahdlatul Siyasa dalam mukaddimahnya dijelaskan beberapa usul muhimmah, beberapa pokok atau prinsip yang penting supaya kita memahami tentang permasalahan yang ada dan dikembalikan kepada manhaj yang benar. Yang pertama, bahwa at-tariq wahid, bahwa jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini jalannya cuma hanya satu. Dasarnya beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, maka ikuti jalanku yang lurus ini, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, niscaya jalan-jalan itu akan menyesatkan kamu atau memecah belahkan kamu dari jalan Allah. Demikian Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua, atsani, bahwa satu jalan yang disebutkan dalam ayat ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Yang kedua, ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah menurut pemahaman salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fil nar illa wahidah." Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka dan satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga ini Nabi menyebutkan yaitu al-jamaah. Satu yang masuk jannah itu yaitu al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksud yaitu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Hadis ma ana alaihi al-yawma wa ashabi itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan li ghairihi. Itu yang kedua. Jadi kita dalam berislam ini, kita dalam mengamalkan Islam, tidak boleh lepas daripada mengikuti Al-Quran wa sunnah ala sahmi salafus salih. Ini harus sesuatu yang wajib, yang merupakan fardu ain, sesuatu kemestian yang tidak boleh orang berpaling dari manhaj ini. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan mereka, dan Allah mengaitkan tentang redonya Allah kepada manusia ini kalau manusia mengikuti mereka, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang terdahulu dari generasi yang pertama umat ini, من المهاجرين والأنصار, dari kalangan muhajirin dan ansar, والذين اتبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, apa kata Allah? رضي الله عنهم ورضوا عنه, Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepadanya. Bahkan di akhir ayat itu dimasukkan ke jannah. Jadi orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Walladzina taba'uhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi ini mesti kita mengikuti jejak mereka. Dan mengikuti jejak mereka merupakan jalan keselamatan. Kalau orang yang tidak mengikuti mereka, menyalahi jalannya para sahabat, Allah berjanji akan memalingkan mereka, dan Allah berjanji akan memasukkan mereka ke neraka jahannam. Seperti disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nu'allihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mu'minin, kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Dan beberapa hadis lagi yang lain, Nabi menyebutkan bahwa generasi yang terbaik dari umat ini, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia lah pada masaku, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka. Kemudian juga di dalam penjelasan tabi'in, sahabat juga menjelaskan demikian. Janganlah kalian ikuti, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan kamu berbuat beda, sungguh kalian sudah dicukupkan. Kemudian juga Imam Al-Auza'i mengatakan, kata Imam Al-Auza'i, seorang imam ahli hadis dari Syam yang wafat tahun 157 Hijriah, beliau mengatakan, alaikum bi athari man salaf, alaikum bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Kata Imam Al-Auza'i, hendaklah kamu mengikuti asarnya salafus saleh, meskipun orang menolak kamu. Disuruh kita mengikuti jejak salafus saleh meskipun orang banyak ini menolak kamu. Dan dilarang kita mengikuti yang lain, wa in zakhrafuhu bil qaul wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu bil qaul, dan jauhkan diri kamu dari perkataan-perkataan tokoh-tokoh yang mereka menghiasi dengan lisan mereka. Jadi wa in zakhrafuhu bil qaul, jauhkan omongan pendapat tokoh-tokoh itu meskipun mereka menghiasi dengan pendapat yang bagus atau indah. Disuruh kita mengikuti jejak salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang kedua sebagai dasar kita dalam berpijak, supaya kita tidak menyimpang yaminan wa shimalan. Karena kalau kita menyimpang seperti yang disebutkan dalam ayat, kita akan berpecah belah. Kita harus mengikuti satu jalan, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in, yang telah dijamin oleh Allah dan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yaitu nailu su'dud bil ilm, untuk mencapai kemuliaan atau kejayaan, yaitu dengan ilmu. Nailu su'dud bil ilm, untuk mencapai kemuliaan atau kejayaan itu dengan ilmu. Jadi kaum muslimin tidak akan bisa mendapatkan kejayaan kalau mereka sendiri tidak mempunyai ilmu syar'i. Kalau tidak mempunyai ilmu syar'i, tidak akan bisa mencapai kejayaan umat ini. Karena Imam Malik mengatakan, lan yasluha hadhil umma illa bima salaha bi awwaluha. tidak akan bahagia umatnya, tidak akan jaya dan tidak akan baik umat ini kecuali kalau umat ini mengikuti generasi yang pertama. Baiknya generasi yang pertama. Nah, ini sudut bila ilmu dijelaskan oleh para ulama bahwa kita bisa mencapai kejayaan kalau kaum muslimin ini betul-betul menuntut ilmu syar'i, baru akan mencapai kemuliaan. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kami akan angkat beberapa kaum, kami akan angkat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang yang beriman beberapa derajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Diangkat oleh Allah dengan ilmu. Karena itu di dalam surah Al-An'am ketika Allah mengisahkan tentang Ibrahim alaihi salam, narfa'u darajatin man nasya', dan kami angkat siapa saja yang kami kehendaki itu beberapa derajat. Kata-kata narfa'u darajatin man nasya' dijelaskan bahwa kami akan angkat beberapa orang menurut apa yang kami kehendaki beberapa derajat itu, yaitu diangkat oleh Allah dengan ilmu, dikatakan oleh Imam Malik dengan ilmu. Artinya dengan ilmunya yang benar itu akan diangkat derajatnya di dunia ini. Kemudian juga di dalam ayat yang lain dalam surah Yusuf disebutkan narfa'u darajatin man nasya' wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Dan kami angkat beberapa orang yang kami kehendaki beberapa derajat, dan bagi setiap orang yang berilmu di atasnya ada Allah yang Maha mengetahui. Di sini dikatakan oleh Imam Malik yaitu bil ilmi. Diangkatnya umatnya dengan ilmu. Jadi kalau umat Islam ini ingin jaya, ingin menang, ingin mendapatkan kehormatan, maka umat ini harus berilmu. Jadi bukan sekedar semangat, bukan sekedar memberikan semangat kepada orang atau ceramah yang berapi-api, bukan, tapi dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud yaitu ilmu Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu yang akan bermanfaat. Karena itu dijelaskan oleh para imam bahwa dengan menuntut ilmu ini maka Allah akan memberikan derajat yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Jadi ilmu ini sangat penting. Ini pokok, ini dasar. Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini, justru dengan yang mereka lakukan itu menjauhkan mereka dari majelis ilmu. Sebab yang pertama, kalau orang mengatakan kita harus berjihad, harus berjihad. Jihad yang pertama adalah ilmu, yaitu mempelajari Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 52, wajahid fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dalam surah Al-Furqan ayat 52 Allah berfirman, fala tuti'il kafirin, jangan kamu taat sekali-kali kepada orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira, danlah kamu jihad dengannya, dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jadi jihad kepada orang-orang kafir, melawan orang-orang kafir, yang pertama dengan Al-Quran. Karena dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah bahwa sebelum kita berjihad dengan pedang, dengan tombak, dengan yang lainnya, yang pertama kali kita jihad dengan hujjah wal bayan, dengan hujjah, dengan keterangan, dengan dalil. Itu yang pertama kali. Qabla saif wa sinan, sebelum kita berjihad dengan pedang dan dengan tombak. Jadi ilmu yang lebih dahulu yang harus diajarkan kepada umat ini. Tentunya bisanya orang mengajarkan ilmu itu kalau orang itu sendiri dia menguasai ilmu syar'i. Kalau dia tidak menguasai, maka yang ada kekacauan demi kekacauan. Umat ini akan dibawa ke jalan yang tidak jelas. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu syar'i. Ini yang dikatakan oleh Nabi bahwa nanti akan diangkat ru'asa juhala, pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang tidak mengerti tentang ilmu syar'i. Ketika ditanya tentang permasalahan agama, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Akibat yang kata Nabi, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan umat. Dan ini yang terjadi. Ya. Jadi nailu su'dud bil ilm. Kemudian yang keempat, yang keempat sebagai dasar, yaitu istimamul aman minal kufri wal hazimah bittiba'il kitab wa sunnah. Jadi pokok untuk mendapatkan keamanan dari kekufuran dan kekalahan, pokok untuk mendapatkan keamanan dari kekufuran dan kekalahan yaitu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi tanpa mengikuti Al-Quran dan Sunnah, umat ini pasti akan kalah. Tanpa mengikuti Al-Quran dan Sunnah, umat ini pasti akan kalah. Karena ayat-ayat dan hadis Nabi banyak sekali yang menyebutkan tentang ancaman orang-orang yang menyalahi Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara satu ayat Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Dan dalam berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa mereka itu musibah, akan ditimpa fitnah aw yusibahum 'adzabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Fitnah yang dimaksud di sini yaitu kekufuran, kesyirikan. Akan ditimpa fitnah bagi orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, "Waj'ila adh-dhillatu was-saghara 'ala man khalafa 'an amri." Kami dijadikan kehinaan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Dikata Rasulullah, "Waj'ila adh-dhillatu was-saghara 'ala man khalafa 'an amri." Dijadikan kehinaan itu bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Orang yang menyalahi perintah Rasulullah, itu mereka akan diberikan kehinaan oleh Allah SWT di dunia wal akhirah. Kemudian, di samping itu juga, bahwa orang-orang yang menyalahi perintah Allah Rasulnya ini, dia akan mengalami kekalahan, bahkan cepat akan mengalami kekalahan. Bagi orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, akan cepat mengalami kekalahan, bahkan akan dihancurkan. Satu contoh yang diambil oleh para ulama, yaitu seperti kerajaan Persia ketika diberikan oleh Rasulullah dengan utusannya itu surat supaya mereka masuk Islam, maka suratnya Rasulullah disobek-sobek. Apa doa Rasulullah? Mudah-mudahan Allah menyobek kerajaan mereka. Tidak lama, berapa malam langsung hancur, dihancurkan oleh Allah. Ta'jil, artinya dicepatkan. Ta'jilul hazimah, dicepatkan kekalahan itu bagi orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menyobek surat Rasulullah, maka dihancurkan. Cepat sekali dihancurkan. Ketika utusan orang Persia datang ke Rasulullah, dikatakan Rasulullah bahwa kerajaan kamu itu sudah hancur. Ini tentang masalah yang keempat ya. Kita bisa aman dari kekafiran dan kekalahan dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak, maka akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Bahkan kehancuran. Dan juga lebih daripada itu, azab di dunia wal-akhir wa'liyadzubillah. Kemudian yang kelima. Yang kelima, adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kita harus bisa al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Setiap orang yang menyalahi syariat Islam ini, kita harus jelaskan kepada mereka dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Karena ini merupakan dasar dalam Islam, pokok dalam Islam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Bahkan khairiyatu hadzal ummah, baiknya umat ini Rasul kaitkan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Rasul Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Dalam surah Ali Imran ayat 110. Dan kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah. Jadi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar tidak bisa tinggal, harus selalu ada. Kalau ini dibiarkan, maka akan ada kekalahan di tengah-tengah kaum muslimin. Akan kalah dan akan hancur umat ini kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak tegak. Jadi untuk mencapai kekuasaan yang tinggi, kemungkaran-kemungkaran yang di bawah ini gak perlu ditegur, gak perlu diingatkan. Kenapa? Yang penting ini, kekuasaan yang tinggi ini yang kita harapkan. Yang ini kemungkaran biarkan saja, apakah itu syirik, apakah itu bid'ah, apakah itu maksiat, biarkan saja. Yang penting semua orang bergabung dalam kelompoknya untuk mencapai kemenangan. Khayalnya seperti itu. Tidak akan bisa. Kenapa? Ini kemungkaran kata Nabi apa? Lata'murunna bil ma'ruf wa latanhauna 'anil munkar aw la yushikannallahu 'alaikum iqaba minhu thumma tad'unahu fala yastajabu lakum. Rawahu Tirmizi bi isnadil hasan. Kata Nabi, sungguh-sungguh kamu menyuruh yang ma'ruf dan sungguh-sungguh kamu harus mencegah yang munkar. Kalau tidak, maka Allah akan menurunkan azab kepada kalian kemudian kalian berdoa tidak dikabulkan lagi oleh Allah. Dan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan akan ditenggelamkan masyarakat kalau mereka tidak menyuruh yang ma'ruf dan tidak mencegah yang mungkar. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Bukhari, masal qa'imi fi hududillah. Orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf wal waqi'i fiha kama sal qaumin istahamu ala safinatin fa sar ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fa kana alladhina fi asfalaha idza istaqaw min al-ma'i marru ala man fawqahum fa qalu law anna harqna fi nasibina harqan wa lam nu'zi man fawqana wa idza taraku ma aradu halaku jami'an wa idza akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Kata Nabi, perumpamaan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf ini dan orang-orang yang melanggar seperti orang yang menaiki perahu, sebagian di atas, sebagian di bawah. Orang-orang yang di bawah, apabila dia mengambil air, mesti melewati orang yang di atas. Kemudian orang di bawah mempunyai pendapat, alangkah baiknya kalau kita membolongi, melobangi perahu ini. Kalau dibiarkan, maka akan tenggelam semuanya, akan hancur dan binasa semuanya. Tapi kalau seandainya ditahan orang-orang yang di bawah itu supaya mereka tidak melobangi perahu itu, maka akan selamat semuanya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang tegak tidak amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah kaum muslimin? Kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi adalah syirik. Kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Belum lagi bid'ah, belum lagi maksiat, belum lagi yang lainnya. Ini harus ada. Tetap harus ada sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap muslimin, setiap mukmin, apalagi dia sebagai seorang pemimpin. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ke enam, pokok yang ke enam, yaitu harus ada at-tasfiyah wa tarbiyah. Ini merupakan manhaj salafus saleh, tasfiyah wa tarbiyah, artinya penyaringan terhadap akidah atau ibadah atau masalah-masalah yang ada, disaring, disesuaikan dengan syariat Islam ini. Kemudian tarbiyah, pembinaan umat ini menjadi umat yang rabbani. Ini sebagai mukaddimah ya dari pembahasan yang insya Allah kita akan bahas. Ini pokok asas yang harus kita pegang. Sekarang saya akan membahas ya permasalahan yang ada sekarang ini, karena banyak orang-orang yang sibuk dengan politik tapi tidak tahu permasalahannya. Apakah demokrasi, apakah partai atau yang lain, maka kita akan bahas sekarang ini. Saya ambil dari kitab Madarikun Nazar fi Siyasah Baina Tatbiqati Syar'iyyati wal Infialatil Hamasiyyah, yaitu pandangan tentang masalah politik antara praktek secara syar'i dan cuma semangat saja, antara semangat dan praktek yang syar'i, yang ditulis oleh Abdul Malik bin Ahmad bin Al-Mubarak Ramadhani Al-Jazairi, yang dikasih mukaddimah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dikasih mukaddimah oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, dan kemudian juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekarang kita bahas yang pertama. Itu yang pertama tadi. Yang kedua sekarang, makna siyasah. Apa yang dimaksud dengan politik? Supaya kita tidak ikut-ikutan. As-siyasah lughatan hiya al-qiyamu 'ala syai' bima yuslihuhu. Yang dikatakan siyasah secara bahasa yaitu melaksanakan sesuatu untuk membereskannya. Ini secara lughatan arti mengurus supaya menjadi baik. Seperti secara bahasa dibawakan di sini riwayat Asma binti Abi Bakar dengan Zubair bin Awam. Asma binti Abi Bakar biasa dia memberikan makan kepada kudanya dan juga mencukupinya. Kemudian disebutkan wa asusuhu, dan aku mengurusnya. Wadukun nawa, dan aku menumbuk biji-bijian. Sampai Abu Bakar mengutusku seorang khadim. Fakafatni siyasatal faras, dan ia mencukupi aku untuk mengurus kuda itu. Jadi siasa di sini dalam artian mengurus untuk menjadi yang lebih baik. Itu secara lugatan. Wa ammal makna syar'i, adapun makna secara syar'i yang dikatakan siasa, fasiyasatu syar'iyatu hiya tadbiru syu'unil amma lidaulatil islamiyyati bima yaqfulu tahqiqal masalih wa daf'al madar mimma la yata'adda hudud syari'ah wa usulaha al-kulliyah. Jadi mana syar'i? Siasa syar'iyah. Jadi siasa ini politik. Siasa syar'iyah yaitu mengelola urusan atau mengelola kepentingan umum lidaulatil islamiyah dalam lingkungan negara bima yakful taqiqal masali wa daf'al madar, yang menjamin terrealisasinya maslahat dan tertolaknya bahaya dari apa-apa yang tidak melewati batas-batas syariat dan pokok-pokoknya yang menyeluruh. Jadi menjamin terrealisasinya maslahat dan menolak bahaya dari apa-apa yang tidak melewati batas-batas syariat dan pokok-pokoknya yang menyeluruh. Ini disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya As-Siyasa As-Syar'iyyah. Sekarang masalah yang seperti ini untuk siasa ini wajib. Untuk mengurus masalah politik ini wajib. Mesti ada orang-orang yang mengurus urusan umat ini. Karena dengan berpolitik ini dia berarti mengurus urusan umat. Bahkan kata Syekhul Islam, yajib ayyurafa anna wilayata amrin nasi min a'zami wajibatid din. Bala qiyama lid-din wa dunya illa biha. Wajib mengetahui tentang urusan atau kekuasaan untuk mengurusi manusia, bahkan yang termasuk kewajiban-kewajiban agama, bahkan tidak tegak agama dan dunia ini melainkan dengan ini. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan mesti ada sampai dia katakan li'anna Allah taala aujabal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa la yatimmu dzalika illa bil quwwati wal imarah. Sebagaimana Syekhul Islam, sesungguhnya Allah taala mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar, dan tidaklah sempurna amar ma'ruf nahi munkar itu melainkan dengan kekuatan dan juga dengan pemerintahan imarah. Harus ada. Karena itu diriwayatkan dalam satu riwayat disebutkan dalam riwayat Tirmizi, inna sultana zillullahi fil ardi, sesungguhnya sultan penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi ini. Sultannya bagaimana saja sultan itu? Apakah ada sultan yang adil ataukah sultan yang jair? Dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Nabi bersabda, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Rawahu Nasa'iyyu bi isnadin sahih. Pada sungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah, dengan dakwah mereka, dengan doa mereka, dengan salat mereka, dengan keikhlasan mereka. Jadi orang yang lemah ini, melalui orang yang lemah kita akan ditolong dengan doa mereka, dengan salat mereka, dengan ikhlas mereka. Sekarang bisanya mereka berdoa yang benar, terpenuhi syaratnya akan dikabulkan. Salat yang benar yang akan diterima oleh Allah. Ikhlas yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu harus dengan dakwah. Orang-orang yang lemah ini doanya akan dikabulkan kalau kita sudah membina tauhid mereka. Ikhlas lawan daripada syirik. Kemudian juga salat mereka. Bagaimana salatnya itu yang benar menurut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? khusyuknya sehingga mereka itu bisa diterima diangkat oleh Allah salat itu. Kemudian juga dengan doanya. Nah, sekarang kalau tidak dibina, bagaimana akan ditolong oleh Allah SWT? Umatnya masih dalam keadaan berbuat syirik. Umatnya berbuat bid'ah. Umatnya biasa berbuat maksiat. Kemudian juga pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang sudah keluar dari manhaj Islam, digabung, dijadikan satu. Supaya apa? Supaya membela kelompok ini. Bagaimana akan dimenangkan oleh Allah? Kita bergabung dengan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Bukan penggabungan bagaimana hati ini bisa bersatu di atas akidah yang hak. Jangan seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau sangka mereka itu berkumpul bersatu? Tidak, kata Allah. Hati mereka itu berpecah belah. Dan kita ingat juga ayat Al-Quran bahwa Allah berjanji akan memberikan kemenangan kepada umat Islam ini. Tapi Allah memberikan syarat. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nur ayat 55. Ini janji Allah akan memberikan kemenangan. Kita harus yakin Allah itu pasti memberikan kemenangan kepada umat Islam. Tapi kita harus tahu caranya bagaimana. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafalladhina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Wa la yubadilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'ah. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, kami akan jadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana kami jadikan khalifah orang-orang sebelum mereka, dan kami akan tegakkan bagi mereka agama mereka yang mereka redai, dan kami akan gantikan sesudah ketakutan menjadi aman, yaitu mereka beribadah hanya kepadaku saja dan tidak menyekutukan aku. Sekarang sudah belum terlaksana umat ini, ya'budullah wa la yusyrikuna bihi. Mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini sudah belum? Belum. Masih jutaan umat Islam yang beribadah kepada selain Allah. Atau dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Masih berbuat syirik. Ini dulu yang harus dibereskan. Bahwa Allah janjinya, ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a. Dan ini merupakan manhajul anbiya wa rusul. Semua nabi dan rasul, kalau antum perhatikan, semua nabi dan rasul, itu dakwanya, semuanya mengajak umat kepada tauhid dan menjauhkan perbuatan syirik. Tidak berubah manhajul anbiya wa rusul. Tidak berubah manhaj mereka. Dari mulai rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berubah dakwahnya. Uslub dakwanya, dan juga cara dakwanya, tidak berubah. Tetap. Maka umat yang belakangan juga seperti itu. Baru akan mendapatkan izzah. Nabi 23 tahun sudah berdakwah, mendapatkan izzah. Mendapatkan kemuliaan. Dan umat Islam ini mencapai kemenangan. Kalau kita tidak mengikuti jalannya al-anbiya wal-rusul, maka kita akan kalah. Begitu juga kalau kita tidak mengikuti jejaknya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau sekarang yang kita lihat orang-orang yang tidak paham tentang agama, mereka ikut andil dalam membahas masalah-masalah politik. Bagaimana? Mereka mengurus urusan umat yang demikian besar, tapi mereka sendiri tidak paham tentang Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaful ummah. Itu yang kita lihat sekarang ini. Karena itu, yang keempat sekarang ini, bagaimana tentang siapa itu? Siapa yang berhak untuk menjadi seorang siasi itu siapa? Oh, politik itu wajib, siapa orangnya? Ini harus tahu kita. Untuk membereskan umat, siapa? Yaitu, as-siyasa as-syar'iyya qasiratun alal mujtahid. Bahwa siyasa syar'iyya, atau yang berhak menjadi politikus, adalah ulama mujtahid yang faham Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, al-alimu bil kitab, al-alimu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa aqwali sahabati fahuwa al-mujtahidu fin nawazil. Orang yang alim, yang paham tentang kitabullah dan sunnah rasulnya dan perkataan para sahabat, maka dialah seorang mujtahid fin nawazil. Nawazil itu, yang dikatakan nawazil jamak dari nazilah. Keadaan-keadaan yang ada sekarang ini. Itu nawazil namanya. Yang menimpa umat Islam ini namanya nawazil. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid menulis satu kitab, judulnya Fiqhun Nawazil. Fikih tentang masalah-masalah kontemporer. Dan ini ada, mujtahid ini ada, yang dia paham tentang Al-Quran dan Sunnah, maka dialah yang berhak untuk menjadi politikus. Dijelaskan lagi, bahwa al-jami'una li fununi syariah humus siyasiyun syar'iyun. Bahwa orang yang menguasai semua disiplin ilmu syar'i, maka dialah yang dikatakan politikus. Saya ulangi, ya. Al-jami'una li fununi syariati humus siyasiyun syar'iyun. Orang yang menguasai semua disiplin ilmu syar'i, dialah yang dikatakan tokoh politik atau dia sebagai politikus. Kemudian kata Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, dikatakan Imam Syafi'i, jadi Al-Muzani ini menukil perkataan Imam Syafi'i, disebutkan Mukhtasar Al-Muzani. Imam Syafi'i gini, ولا يشاور إذا نزل المشكل إلا أمينا علي عالما بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس والقياس ولسان العرب. Perhatikan kata Imam Syafi'i. Dan tidak boleh diajak musyawarah apabila terjadi muskilah, problem, baik dalam masalah politik, ekonomi atau yang lainnya, kecuali orang yang amanah. Sekarang kita lihat, ada tidak orang yang amanah. Kemudian aliman bil kitab wa sunnah, dia paham tentang Al-Quran dan sunnah. Wal athar, dan juga paham tentang athar para sahabat. Wa qawilin nas, dan perkataan manusia. Wal qiyas, qiyas wa lisanil Arab, dan juga bahasa Arab dia kuasai. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Sabbah, dia mengatakan dalam perkara Imam Syafi'i ini, i'tabara Syafi'iyyu ay yakuna al-imamu min ahli al-ijtihad li'annahu idza lam yakun min ahli al-ijtihad fala qawla lahu fil haditsah. Imam Syafi'i menganggap bahwa imam itu harus dari orang yang mengerti tentang ijtihad, karena sungguhnya kalau dia bukan ahli al-ijtihad, maka dia tidak boleh berpendapat dalam masalah-masalah yang baru, dalam kejadian-kejadian yang baru, masalah apa saja tidak boleh dia berpendapat. Dan ini pendapat-pendapat yang lain banyak lagi. Jadi orang yang berhak untuk berpolitik itu yaitu orang-orang yang paham tentang Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Nah, kalau dikembalikan sekarang, ada tidak orang-orangnya itu yang paham dia tentang Al-Quran, paham tentang Sunnah, paham tentang asar para sahabat, dia paham lughatul Arab. Ini yang dikatakan as-siyasiyun as-syar'iyun. Sekarang sudah tidak ada orang-orang yang seperti itu, mereka tidak paham dengan Al-Quran. Jadi yang sekarang orang-orang yang ada ini, yang kalau kita lihat mereka paham tentang ilmunya yang umum saja, yang sifatnya fardu kifayah, tahu tentang ilmu yang umum yang mereka telah tuntut itu, yang merupakan fardu kifayah, apakah dia profesor, apakah dia doktor, apakah dia insinyur, SH atau yang lainnya. Tapi ilmu syar'i mereka tidak kuasai. Kalau mereka tidak menguasai ilmu syar'i, ya enggak berhak mereka untuk jadi politikus. Jadi sekarang bagaimana? Ya sekarang untuk mengislah, serahkan kepada para duat untuk membina umat dulu ini. Bukan dari atas saya katakan tadi, tapi dari bawah, dibina umat ini. Nah, nanti bagaimana kita? Kita tetap akan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan hak atas kami untuk menolong kaum mu'minin. Allah berjanji lagi di dalam surah Rum. Dalam surah yang lain Allah berfirman, intansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka kalian akan ditolong oleh Allah. Allah pasti menolong kalian. Sekarang bagaimana menolong agama Allah? Dijelaskan oleh para ulama, ya, para mufassirin, yang dikatakan menolong agama Allah itu, yaitu kita menolong agama Allah dengan memahami Al-Quran, dengan memahami As-Sunnah, dan kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dikatakan bahwa kita menolong agama Allah. Dijelaskan pada seorang ulama pada zaman ini, kata-kata in tansurullah yansurkum, hadhihi al ayatul maqsudah wa hiya allati ajma'a al mufassiruna ala anna ma'na nasrillahi fiha innama huwa al 'amalu bi ahkamihi subhanahu wa min dhalika aydan al iman bil ghaib alladhi ja'alahu subhanahu wa ta'ala ash-shart al awwal lil mu'minin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat. فإذا كان نصر الله لا يتحقق إلا بإقامة أحكامه فكيف يمكننا أن ندخل في الجهاد عمليا ونحن لم ننصر الله وفق ما اتفق عليه المفسرون كيف ندخل الجهاد وعقيدتنا خراب يباب كيف نجاهد وأخلاقنا تتماشى مع الفساد. جلسكن على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. آيات إني ini ayat yang dimaksud bahwa Allah akan menolong kita. Dan ayat ini telah disepakati oleh para mufassirin bahwa mana pertolongan Allah, yaitu dengan kita mengamalkan hukum-hukumnya. Di antaranya juga kita mengimani yang gaib yang Allah menjadikan sebagai syarat yang pertama bagi kaum mukminin dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mereka mendirikan salat. Apabila pertolongan Allah tidak akan terwujud melainkan dengan dilaksanakannya hukum-hukum Allah, maka bagaimana mungkin kita akan masuk jihad secara praktek sedangkan kita belum menolong agama Allah menurut apa yang telah disepakati oleh para mufassirin? Bagaimana kita akan masuk ke medan jihad sedangkan akidah kita dalam keadaan rusak? Bagaimana kita akan berjihad sedangkan akhlak kita ini rusak bersama kerusakan yang ada? La budda idzan qabla syuru'i bil jihad min tashihil aqidati wa tarbiyatin nafas. Maka mesti kita ini sebelum masuk ke medan jihad, kita ini harus membersihkan akidah umat dari kesyirikan supaya mereka bertauhid hanya kepada Allah, wa tarbiyatin nafas, dan membina umat ini dengan pembinaan yang jelas atau yang benar. Karena itu dijelaskan di sini bahwa kita semuanya ingin kembali kepada apa? Kepada masyarakat yang damai, aman, mendapatkan kejayaan. Semua ingin kembali. Tapi kata beliau, walakin la budda qabla kulli syai' min al-'audati as-sahihati ila ad-din kama kana 'alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ashabu fil 'aqidati wa fil 'ibadati wa fis suluk wa fi kulli ma yata'allaqu bi umuri syariah. Akan tetapi sebelum segala sesuatu kita persiapkan untuk kembali, maka kita harus kembali dulu kepada agama yang benar sebagaimana dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik tentang akidah, tentang ibadah, tentang suluk, tentang akhlak, dan semua yang berkaitan dengan perkara-perkara syariat. Jadi kembali kepada yang demikian lebih dahulu. Karena itu antum lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Artinya Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian sampai kalian ini kembali kepada agama kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Maka untuk kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitnah. Qalu fa kaifa lana ya Rasulullah wa kaifa nasna? Qala tarji'una ila amrikum al-awwal. Sungguh nanti akan terjadi fitnah. Mereka berkata, bagaimana ya Rasulullah untuk menghadapi fitnah itu? Apa yang kita perbuat? Jawaban Rasulullah, tarji'una ila amrikumul awwal. Kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat. Dan hadis ini hasan derajatnya. Jadi kembalinya sekarang bagaimana? Kembali untuk mengembalikan umat ini kepada agama yang benar bagaimana? Bukan dengan cara politik, bukan dengan cara siasa, bukan dengan cara militer, bukan dengan cara hizbiyah kelompok, bukan. Bukan dengan cara tarekat-tarekat sufiyah, tetapi kembalinya, kembalikan mereka kepada pemahaman yang jelas, kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi cara mengembalikannya demikian. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan itu yang dilakukan oleh para a'immah. Jadi ini yang dilakukan oleh para a'immah. Jadi kita membicara masalah politik ini bukan dengan seperti yang kita lihat. Sekarang untuk mengembalikan, kita ini menghadapi partai-partai dari orang-orang kufar. Berarti kita sekarang ini masuk ke partai itu. Supaya bisa kita rubah dari dalam. Katanya. Atau khayalnya begitu. Sekarang lihat berapa banyak pelajaran yang kita dapat ambil di dunia Islam. Yang Indonesia, dunia Islam. Ya, apakah itu di Mesir, apakah itu di Aljazair, apakah itu di Sudan, di Tunisia, di Yordan, di Yaman, dan yang lainnya. Bagaimana? Di Yaman cuma ada satu partai dari partai-partai komunis yang ada. Tapi tetap seluruh ulama mengatakan tidak boleh. Cuma satu partai Islam. Kenapa? Dengan kita masuk ke sana bukan menyelesaikan permasalahan umat. Bukan menyelesaikan permasalahan umat. Tambah banyak problem umat yang ada di sana. Dan kita bukan mencapai kemenangan. Kenyataan yang ada tidak mencapai kemenangan. Anda bisa lihat di dunia Islam ini. Dari kehancuran demi kehancuran. Mafsadah demi mafsadah. Maka, yang Anda memperhatikan dari apa yang saya sebutkan ini, jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang memang mereka ini tidak paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Yang kata Nabi, nanti ada orang-orang yang berbicara tentang urusan umat ini, padahal mereka itu rajulun tafih. Tafih. Orang yang remeh, tidak paham tentang Quran, tidak paham tentang Sunnah. Itu yang saya katakan, yaitu ruwaidhah. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nasi zamanun sayati 'alan nasi sanawatun qadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tanu fiha al-kha'in wa tukhawanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidha qila wa mar ruwaybidha qala ar-rajulu at-tafi yatakallamu fi amri al-'ammah rawahu ibnu majah bi isnadin sahih. Dari Abi Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang menipu, tahun-tahun yang menipu manusia, yang pada saat itu yusaddaqu fihal kadzib, orang yang pendusta mereka ini dibenarkan perkataannya, dusta tapi dibenarkan perkataannya, wa yukadzabu fiha shadiq, dan didustakan orang-orang yang jujur, yang benar, yang mengatakan Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, didusakan oleh mereka. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan diberikan amanah siapa? Orang-orang yang khianat. Kha'in ini dijadikan sebagai pemimpin, khianat. Dalam masalah jabatan, kedudukan, harta, khianat. Jadi kasih amanah. Wa tukhawanu fiha al-amin, dan orang-orang yang amin, yang jujur, dikhianati. Pada saat yang demikian bagaimana? وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةِ, akan berbicara رُوَيْبِضَةِ. Apa yang dikatakan رُوَيْبِضَةِ? الرَّجُلُ التَّافِي يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu syar'i. Dia bicara lah tentang urusan umat, bicara tentang urusan umat, amri lama, masalah politik, masalah umum. Bicara soal partai, soal politik, padahal dia sendiri tidak mengerti Al-Quran wala Sunnah. Tidak mengerti, sama sekali tidak mengerti. Rajulut tatih yatakallamu fi amri al-amma. Justru dari orang-orang ini nanti, kata Abu Syammah al-Syafi'i, dalam kitabnya Al-Hawadith wal-Bid'ah, akan timbul bid'ah-bid'ah yang semakin banyak. Dari orang-orang ini. Kata Abu Syammah al-Syafi'i, wa aktaru ma'utiyan nasu fil bid'ah bihadat sabab. Dan banyaknya timbul bidah-bidah dari orang-orang yang seperti ini. Sebab orang-orang ini, yaitu orang-orang yang kafir, yang tidak mengerti tentang Quran dan Sunnah. Meskipun dia punya jabatan profesor, doktor, atau yang lainnya. Bukan ukuran. Dalam usaha syar'i itu, dia paham tentang Quran, dia paham tentang Sunnah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan kepada antum, masalah ini. Jadi kita, sekarang ini sikap kita, yaitu kita jangan ikut campur dengan urusan-urusan yang seperti itu. Itu sikap kita. Jangan kita dihayalkan, ya. Karena bisikan-bisikan dari syaitan berusaha, nanti kalau kita nggak masuk bagaimana umat Islam? Ya, Allah tahu tentang umat Islam ini. Tapi kalau kita tidak mengikuti, kita akan kalah. Kalahnya berbahaya untuk kita. Kekalahan itu disebabkan kita melanggar syariat Allah. Dan kita meninggalkan sekian banyak perintah dan larangan yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Jadi jangan kita berusaha untuk menjadi dewa penyelamat. Ya, kalau kita gak masuk, nanti hancur. Salah kita ini menyelamatkan Islam, menyelamatkan kaum muslimin, yang menyelamatkan Allah SWT. Selama kita mengikuti syariat Allah, Allah pasti akan menyelamatkan kita. Tapi jangan kita berkhayal dengan kita, kalau tidak masuk, kalau kita gak mimpin, nanti akan kalah. Salah kita tahu masa yang akan datang. Dan salah kita lah yang menyelamatkan umat ini. Tidak. Yang menyelamatkan umat ini, Allah SWT. Dan yang pernah menyelamatkan umat ini adalah para anbiya wa rusul dengan perintah Allah SWT. Kita bisa menyelamatkan umat, selamatkan umat akidahnya dulu. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan yang lainnya kita selamatkan dulu. Itu yang harus ditempuh oleh seluruh da'i dan seluruh du'at. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dengan tanya jawab itu, insya Allah akan terbuka berbagai permasalahan yang ada, insya Allah ta'ala. Tapi terserang, apa yang saya sampaikan ini saya bacakan dari kitab Madarikun Nazar dengan dasar ayat-ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan yang menyangkut dengan masalah yang disampaikan tadi, supaya pertanyaannya itu ditulis. Bisa ulangi, pertanyaannya ditulis dan disampaikan ke depan. Masih ada ijtihad yang lain. Nah, sekarang kita mengikuti ijtihad yang jelas ulama itu ulama mujtahid. Sekarang ada tidak pendapat yang tidak mengharamkan? Semuanya mengharamkan. Seperti ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Salih Al-Faymin, Syekh Muhammad Nasir Al-Bani, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i. Kemudian juga para masyayikh yang lainnya, Syekh Rabi bin Hadi, dalam kitabnya Jama'ah Wahid ala Jama'at, mengharamkan yang seperti ini. Kemudian juga ya apa, dalam bukunya Abdul Majid bin Mahmud Ar-Rimi, beliau menyebutkan tentang khamsuna mafsadatan jaliyatan min mafasidi demokrati wal intiqabat wal hizbiyah. 50 kerusakan dari kerusakan demokrasi, kemudian pemilu, dan juga hizbiyah partai. 50 kerusakan. Ini seorang ulama dari Yaman. Artinya ulama sudah menjelaskan tentang masalah ini. Sampai yang terakhir kemarin, tiga hari yang lalu kita juga ingin tahu bagaimana sih pendapat para masyayikh. Seorang teman, yaitu Ustaz Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi, telepon ke Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, muridnya Syekh Muhammad Nasir Al-Bani, yang bukunya sudah puluhan tersebar di Indonesia ini. Sudah terjemahkan. Ditanya, bagaimana kita sekarang menghadapi partai-partai dari orang kufar, komunis, dan yang lainnya, apakah kita ikut? Kata beliau, saya nasihati dan kamu sampaikan kepada kaum muslimin supaya tidak ikut dalam hal yang demikian. Saya nasihati untuk tidak ikut dalam hal yang demikian, baik ikut partainya maupun pemilunya. Itu nasihat dari seorang ulama. Dan ini bukan satu, banyak sudah saya sebutkan tadi. Apakah dibenarkan kita duduk di majelis DPR MPR untuk mengurangi kebatilan mereka? Ini jangan mengkhayal kita. Apa bisa kita merubah kebatilan mereka? Justru dia yang berubah. Tadinya multahi, ya. Tadinya istiqomah pada waktu sholat dan segala macam. Sekarang setelah masuk DPR MPR gimana? Anda bisa lihat. Taghayyar. Bukan huwa yughayyir. Huwa ya taghayyar. Jadi berubah. Kenyataan yang ada seperti itu. Dan Islam mau dimenangkan dengan cara parlemen, tidak bisa. Dan ulama mengharamkan tentang dukhulul parlamanat. Jadi untuk merubah dengan cara yang seperti itu. Sedangkan apabila, kata Allah dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah diingkari, bagaimana? Diejek, mestinya kita apa? Kita itu bukannya duduk di situ. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ayat 140, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ an idza sami'tum ayati llahi yughfaru biha wa yasta'zau biha fala ta'udu ma'hum hatta yaqudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Dalam surah An-Nisa ayat 140 Allah mengatakan, dan sungguh waqad nazzara 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yuqaru biha wa yasta'zau biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menerangkan kepada kamu dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka sehingga mereka memasuki penjaraan yang lain. Karena sungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. Jadi kalau kita duduk di parlemen, berarti kita duduk bersama orang-orang yang mengejek ayat-ayat Allah, menghina ayat-ayat Allah, memperolok ayat-ayat Allah. Mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Mereka ini, partai-partai yang ada tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Masuk kita ke sana, yang dilaksanakan apa? Hukum-hukum mereka. Hukum-hukum mereka. Sedangkan Allah mengatakan jangan duduk bersama mereka. Apakah dalil orang yang melarang berbicara masalah politik di masjid? Ya, dalilnya diantaranya dalam surah An-Nisa tentang masalah pembicaraan yang umum itu, kita mestinya mengembalikannya kepada ulil amri dan kepada orang-orang yang paham tentang agama ini. Itu disebutkan dalam surah An-Nisa. Ini tafsirnya panjang ya, tapi saya bacakan saja ayatnya, untuk bisa lihat di dalam surah An-Nisa. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ اسْتَنبَطُوهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri, di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu dari Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil di antara kamu. Ini ayat ini diambil pelajaran banyak sekali oleh para ulama. Misalnya juga dalam tafsirnya. Jadi apabila ada urusan-urusan yang sifatnya politik segala macam, bukan kita lemparkan depan umum, bukan. Tapi kembalikan kepada Rasul dan ulil amri.